Kalau hidup mau tenang, mau aman, mau damai, mau sehat, mau ini rizik, harus ikhlas. Ikhlas artinya bersih. Bersih kan menenangkan, menyamankan dan menyehatkan. Nah, ikhlas bisa diterapkan dalam empat keadaan. Pertama, ikhlas dalam berniat. Ada orang beribadah menginginkan pahala, terhindar dari dosa. Ada orang yang beribadah menginginkan surga, terhindar dari neraka. Ada orang yang beribadah hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah dan mengharapkan keridhaannya. Ia tidak perlu pahala, ia tidak perlu surga. Kalau Allah ridha kan pasti dapat. Pertama. Yang kedua, ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal tidak ada syirik, tidak ada riya, tidak ada ujub. Ya, tidak ada syirik. Kalau syirik kan tidak ikhlas. Karena dia berkeyakinan hamba tidak punya daya apa-apa untuk melaksanakan sebuah amal kalau tidak ada anugerah, inayah, pertolongan dari Allah. Karena itu dikala dia beramal, dia melihat inilah anugerah dan karunia Allah dalam amal dan ibadahku ini. Ikhlas dalam kehidupan. Ikhlas dalam kehidupan, seseorang memiliki al-akhlaqul mahmudah, terhindar dari al-akhlaqul mazmumah, punya akhlak yang terpuji, terhindar dari akhlak yang tercela. Tadi kembali, dalam kehidupannya, apakah ibadahnya, apakah rumah tangganya, apakah pergaulannya, tidak ada riya, tidak ada takabur, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, tidak ada dengki, tidak bersih. Nah, itu ikhlas dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, ikhlas dalam pergaulan. Dia rela menerima perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan golongan, perbedaan aliran, perbedaan agama, perbedaan pilihan, perbedaan selera. Ikhlas, karena itu sunnahullah. Dipandang dari kacamata tauhid, tidak ada yang bisa menjadikan golongan, tidak ada yang bisa menjadikan suku, tidak ada yang bisa menjadikan aliran, tidak ada yang bisa menjadikan agama menurut tauhid selain dari Allah. Mereka yang ketahu terjadilah semua ini. Itu semuanya yang menciptakan, yang menjadikan Allah. Orang yang bertauhid diterapkan ikhlas dalam pergaulan, dia menerima. Meskipun berbeda suku, meskipun berbeda agama, meskipun berbeda aliran, masing-masing punya pendirian, masing-masing punya sikap, masing-masing punya keyakinan, dia bisa hidup bersama, penuh toleransi dan rukun, tapi tidak mencampur adukkan agama. Ikhlas dalam pergaulan. Bila itu terjadi, insya Allah aman, tenang, damai, rukun, hidup bahagia. Tidak apa-apa. Nah, itu ada empat macam ikhlas yang bisa diterapkan dan kami mencoba menerapkan itu. Dan itu dibawa kemana-mana, kalau orang memahami, insya Allah akan menerima. Terima kasih, Pak. Ya. Masuk, Pak.